Mitra Bisnis, Presiden SBY mengatakan perizinan dan birokrasi di Indonesia adalah yang terumit sedunia. SBY pun mengingatkan bahwa dia sudah sampai 3 kali menginstruksikan jajaran di bawahnya untuk merampingkan perizinan guna menarik investor. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Pak Ade, apa komentar Anda? Ya itu kan artinya pertama instruksinya itu tidak digubris oleh bawahan. Ya artinya mungkin ada 2 hal, sulit dilakukan atau memang tidak ada di bawah. Yang utamanya sebetulnya adalah bagaimanapun juga payung hukum di atasnya, yaitu undang-undang. Karena perizinan itu hampir semua diserahkan kepada pemerintah daerah ya, khususnya kabupaten kota. Itu yang eceknya ya, perizinan ecek-ecek. Yang utamanya perizinan yang paling berat itu adalah di LH, yang namanya studi kelayakan ataupun apa namanya itu, di LH itu semacam andal lah, analisa dampak lingkungan. Nah itu yang lama dan mahal. Sedangkan amdal itu memakan waktu 1 tahun lebih. Jadi bagaimana masyarakat pencari kerja harus menunggu sang amdal untuk turun? Karena amdal itu tidak bisa keluar tanpa LH pusat. Nggak bisa didelegasikan ke LH daerah. Itu. Jadi kalau saya mau investasi di Merauke sana, tetap LH-nya Jakarta. Mau investasinya di Cakung pun LH-nya tetap Jakarta. Ya ini Jakarta sentris kan. Saya pikir itu undang-undang yang harus dicabut adalah itu dulu. Kemudian baru perundang-undangan yang lainnya. Kalau mau menyelesaikan, yaitu undang-undang tentang otonomi daerah. Yaitu kemenangan pemilihan langsung di kabupaten kota harus diwakilkan keterwakilan oleh DPRD. Tidak usah lagi dipilih langsung oleh masyarakat. Sehingga DPRD ataupun bupati ini harus tunduk dan taat kepada atasannya, yaitu gubernur. Yakin. Sehingga ada semacam estafet tongkat komando dari bupati, wali kota ke gubernur. Jadi gubernur itu memiliki kewenangan maupun kekuasaan. Kenyataannya sampai dengan hari ini ya gubernur tidak dipandang sebelah mata sekali sama mereka di bawah. Jadi jangan kita sekali-sekali membumi hanguskan apa yang sudah terbentuk. Lebih baik kita sempurnakan yang belum sempurna. Saya pikir yang belum sempurna ini otonomi daerah tidak dicabut dari akarnya, tapi kita kurangi supaya ini ada hierarki kewenangan dan hierarki komando dari gubernur, dari presiden ke gubernur, dari gubernur ke wali kota. Lalu bagaimana kondisi perizinan dan birokrasi di negara maju, Pak? Kalau di luar itu sangat simpel ya, jangankan negara maju, negara tidak maju aja, seperti Vietnam, sama dengan kita. Atau Malaysia lebih advance dibandingkan kita. Pintunya memang satu, sama-sama kita juga pintunya satu, kan satu pintu. Cuma di Indonesia medianya banyak, di sana medianya banyak. Jadi perizinan cuma diperlukan 3 buah di sana. Semuanya mindsetnya adalah per job, bagaimana meng-create more job for the people. Bagaimana meng-create ekonominya supaya tetap jalan dan pendapatan masyarakat meningkat di seluruh kementerian, seluruh dewan, seluruh mahkamah, seluruh kepolisian, semua berorientasi pro-job. Sehingga mereka fokus. Kalau kita kan jangankan lain-lain, kepolisian bukannya pro-job, tapi dia memikirkan materi pekerjaan. Semua institusi kita datang pergi dari rumah, berangkat ke kantor itu menteri nafkah. Bukan mau melakukan pelayanan. Itu dari niatnya saja sudah lain. Ya, prinsipnya atau filosofinya adalah seluruh kegiatan yang dilarang adalah A, B, C, D, E. Tidak usah meminta izin ya. Jadi yang dilarang aja disebutin. Lentarnya, miras, narkoba, itu dilarang. Jadi yang lainnya boleh. Izinnya cuma satu. Kemudian kalau di kita filosofinya berbeda. Semua kegiatan usaha dilarang. Kecuali yang diizinkan. Berbeda. Demikian Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Saya Wendy Lim.